Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أراد الله أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون جماعة سبحان dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-32 dari surah Hud kata Allah Subhanahu wa taala قالوا يا نوح قد جادلتنا. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menentang Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Nuh, قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Engkau telah menghujat kami dengan banyak hujatan-hujatan. Kau telah mendebat kami dengan berbagai macam perdebatan. Sementara kami tidak mau mengimani engkau, enggan mengikuti engkau. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Fatina bima ta'iduna. Mereka menantang. Mereka mengatakan, kalau bahasa kasarnya mungkin mereka mengatakan, sudah tidak usah banyak bicara. Mana itu janji yang kau janjikan kepada kami bahwa kami akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kami tidak beriman. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Yani kau telah banyak mengajak bicara kami, kau telah banyak mengajak kami, tidak bosan-bosannya. Fa'akthar tajidalana. Ini kau mengajak kami siang dan malam sebagaimana dalam surah Nuh sendiri. Rabbi ini da'utuhum jihara thumma ini da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum asrarahum israra. Baik. Yani siang dan malam Nabiullah Nuh mendakwai kaumnya dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, sendiri-sendiri atau banyak orang. Barakallahu fikum. Begitu gigih dan sabarnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga kaumnya merasa bosan dengan ajakan-ajakan itu. Dakwah-dakwah itu. Mereka mengatakan, kami tidak mau beriman. Pokoknya tidak mau. Tidak usah ajak-ajak bicara lagi. Pokoknya, kalau kau mengatakan memang benar dirimu, bahwa kau adalah utusan Allah, mana itu ancaman yang diancamkan kepada kami? Masya Allah. Fa'atina bima ta'iduna. In kunta minas shadiqin, jika sekiranya engkau betul orang-orang yang jujur, benar dalam ucapanmu. Mereka sudah merasa gerah dengan ajakan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Sementara mereka tidak mau ikut. Tidak mau beriman, tidak mau percaya. Sekalian mereka menentang, mana itu adab. Dan memang begitu kebiasaannya orang kufar. Barakallahu alaikum. Kala dalam berhujat. Baik. Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillah. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam hanya mengatakan, sesungguhnya mendatangkan azab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan aku. Azab itu bukan di tangan para rasul. Bukan urusan rasul itu azab mengazab. Barakallahu fikum. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru baini wa bainakum." Qul law kana 'indi ma tasta'jiluna bihi, katakan wahai Rasul, seandainya padaku, yakni pada diri Rasul, ma tasta'jiluna bihi, yang kalian minta untuk disegerakan, yakni azab, karena kaum ini menantang-nantang. Menentang seterus menantang. Menentang kebenaran dan menantang supaya diturunkan azab. Barakallahu fiik. Seandainya ada padaku, katakan wahai Rasul, seandainya ada padaku, ini pada diri Rasul, yang kalian minta disegerakan azabnya, disegerakan datang azabnya, sudah selesai. Barakallahu fiik. Begitu kalian meminta, ya Allah turunkan, selesai. Tapi itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Hatta Rasul kita ketika mendoakan satu kaum atau orang per orang untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegurnya, "Laisa laka min al-amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu bukan urusanmu wahai Rasul. Mengazab mereka atau memberi ampun kepada mereka itu bukan urusanmu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. "Laisa laka min al-amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi hidayah untuk mereka tobat atau mereka tetap dengan kekufurannya sehingga Allah mengazab mereka karena mereka adalah orang yang zalim. Barakallahu fiik. Maka di ayat ini Allah mengatakan, "Qul innama ya'tikum bihillahu insya." Qala innama ya'tikum bihi. Sesungguhnya yang mendatangkan kepada kalian itu azab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Insya, kalau Allah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalau betul-betul datang kalian tidak akan mampu untuk mengelak daripadanya. Tidak akan mampu kalian terlepas dari azab itu. Masyaallah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahakum. Dan juga demikian bahwa tidak akan bermanfaat nasihat untuk kalian, walaupun bagaimana semangatku untuk memberikan nasihat kepada kalian, mengajak kepada kebenaran. Tapi ketika aku menginginkan itu, in kana Allah yuridu ayyubiyakum, kalau memang dalam takdir Allah Subhanahu wa taala Allah menginginkan kalian tetap dengan kekufuran, kebengkokan. Barakallahu fiik. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahakum. In kana Allah yuridu ayyuyakum. Huwa rabbukum. Dialah Allah Subhanahu Rabb kalian yang mengatur kalian, yang berkehendak atas kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan semuanya untuk pertanggungjawabkan perbuatan. Am yaquluna iftarah, qul in iftaraytu fa 'alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan, bahwa Nuh ini sendiri yang mengarang-arang ini, ngaku-ngaku bahwa dia utusan Allah, ngarang-ngarang bahwa ada ketauhidan yang mesti diajarkan, disampaikan, ngarang-ngarang kalau begini dan begitu. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in iftaraituhu," katakan. Katakan wahai Nuh kepada mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah jumlah i'tiradiyah, ucapan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselipkan di dalam kisah ini. Ya, demikian memang orang-orang Quraisy juga mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Nabiullah Nuh juga kaumnya mengatakan demikian, bahwa apa yang dibawa oleh Nuh itu cuma sekedar karang-karangan saja. Bualan. Maka katakan kepada mereka orang musyrik, orang kafir, "Qul inni iftaraitu fa alayya ijram." Kalau memang aku dengan apa yang aku sampaikan adalah sekedar apa yang aku karang-karang, apa yang aku ada-adakan, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fa alayya ijram. Maka dosaku atas diriku sendiri. Barakallahu fiikum. Dan ketika betul-betul ini adalah suatu yang merupakan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian tidak mau mengikutinya, wa anarib bari'u mimma tujrimun. Kalian yang berlaku dosa, kalian yang menentang, kalian yang menjauh dari kebenaran ini, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Yani seandainya yang aku bawa ini adalah kedustaan, aku sendiri yang ngarang-ngarang, maka itu dosanya atas aku sendiri. Tapi jika sekiranya adalah suatu kebenaran dan kalian tidak mengikutinya, maka kalian yang berdosa. Aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Taib, wa ana bari'un mimma tujrimun. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aamana. Dan diwahyukanlah kepada Nuh alaihi salatu wasalam, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aamana. Tidak akan beriman lagi siapapun di antara kaummu kecuali yang telah beriman sebelumnya. Yani detik-detik terakhir, barakallahu fikum. Taib, penentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah ini tidak ada lagi yang mau beriman. Baik. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Baik. Wa ila Nuhin annahu la yu'minu min qaumika illa man qad aamana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Baik. Maka janganlah engkau bersedih hati wahai Nuh terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Baik, karena semuanya sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah dinyatakan bahwa tidak ada lagi yang mau beriman, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk menyibukkan diri membuat perahu. Baik, wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraq. Wasna'il fulka bi'ayunina, maka buatlah perahu dengan bi'ayunina, dengan pengawasan dari kami, wa wahyina, dan petunjuk arahan dari kami. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk melakukan apa yang mestinya dilakukan. Baik. Maka dibuatlah, ditebanglah pohon dan diperintahkan untuk mengeringkan kayunya. Baik, ada yang mengatakan penebangan pohon dan pengeringan kayu itu selama 100 tahun. Barakallahu fiikum. Selama 100 tahun. Demikian juga proses pembuatannya selama 100 tahun. Setelah kering, dibuatlah. Dengan berbagai macam riwayatan, barakallahu fikum, tentang besaran perahunya Nuh alaihi salatu wasalam, diriwayatkan ada tiga yang dibawa adalah untuk binatang-binatang, kemudian yang di tengahnya manusia, yang di atasnya burung-burung. Walhasil, barakallahu fikum, kapal itu kapal yang sangat besar yang memuat, barakallahu fikum, kisah-kisah Israiliyat yang bahkan disebutkan oleh Al-Katsir rahimahullahu taala. Kisahnya, ini kisah Israiliyat. Al-Katsir mengatakan bahwa dulunya di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, di zaman Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, ada seorang di antara hawariin bertanya kepada Isa, "Wahai Isa, tolong dibangkitkan seorang dari kalangan pengikutnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam supaya dia bisa bercerita kepada kita tentang perahunya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam." Barakallahu fikum. Maka Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam, barakallahu fikum, mengambil seonggok tanah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pula bangkit orang dari kalangan pengikut Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam kondisi sudah tua. Kemudian ditanya, apakah engkau yang mati dalam kondisi seperti sudah tua? Dia mengatakan, tidak, aku mati dalam kondisi masih muda. Cuma aku mengira bahwa ini adalah telah masuk ke alam kiamat sehingga aku menjadi tua seperti ini. Walhasil diceritakanlah barakallahu fikum bagaimana proses penciptaan atau pembuatan kapal Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan bagaimana mengangkut muatan-muatan dari kalangan binatang-binatang oleh orang-orang dan segala sesuatunya. Walhasil diceritakanlah sehingga orang pengikut orang-orang Hawari ini pengikut Nabi Musa Isa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Nabi Allah, bagaimana kalau kita ajak saja orang ini untuk kembali ke kampung kita, ke negeri kita supaya dia bisa langsung berbicara kepada orang-orang. Karena yang menghadiri cuma beberapa orang. Bawa dia untuk berbicara langsung dengan orang-orang supaya lebih beriman, lebih percaya, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Bagaimana bisa dia mengikuti kita dalam kondisi dia tidak lagi memiliki rezeki?" Barakallahu fiikum. Jadi dia orang sudah mati. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kembalilah engkau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kembali sama seperti sedia kala, kembali menjadi tanah. Jadi seakan-akan tidak ada sesuatu. Walhasil banyak kisah-kisah Israiliyat tentang pembuatan, ada yang mengatakan sekian hasta panjangnya, lebarnya, riwayatan-riwayatan yang sangat banyak yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Walhasil perahu ini Allah SWT memerintahkan untuk membawa wahmil fiha min kullin zawjain ithnain wa ahlaka illa man sabaka ila qawlu man aman. Barakallahu fikum. Min kullin zawjain ithnain, dari semua pasangan. Barakallahu fikum. Semua hewan, tumbuhan juga, biji-bijian dan segala sesuatu. Burung-burung diangkut semuanya dalam satu perahu. Demikian juga orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali sedikit sekali. Ada yang mengatakan 40 orang cuma, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 60. Walhasil qalil, sangat sedikit dibanding dengan umatnya yang begitu banyak dan dengan dakwah yang begitu lama. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita tutup dengan para majlis subhanallah bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.